أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة إشاء مسجد أمانة yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita kenikmatan dan kemudahan yang tak terhitung jumlahnya, sehingga pada malam hari ini Allah mengizinkan kita untuk bisa duduk sejenak mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang barokah ini, jamaah Masjid Amanah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji pembahasan dalam kitab Umdatul Ahkam, pembahasan tentang tata cara salat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Diawali oleh penulis yaitu Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dengan pembahasan bab istiqbalil kiblah, bab menghadap kiblat. Menghadap ke arah kiblat ini merupakan syarat sah salat. Tidak sah salat seorang hamba ketika dia lakukan menghadap ke selain kiblat dengan sengaja. Kesepakatan kaum muslimin didukung oleh dalil-dalil dari Alkitab, juga dalil-dalil dari As-Sunnah berkaitan dengan keharusan menghadap ke arah kiblat dalam sholat adalah perkara yang disepakati sepanjang masa. Tidak ada satupun perselisihan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan kewajiban menghadap ke arah kiblat. Di sini al-muallif rahimahullahu taala akan dibawakan 3 hadis yang insyaallah taala di malam hari ini kita akan baca hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu hadis nomor 65. Kata penulis rahimahullah, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai beliau berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau yusabbihu, kalau terjemah tekstualnya sabbaha yusabbihu tasbihan, itu artinya bertasbih. Namun yang dimaukan dalam riwayat ini adalah salatun nafilah, salat sunnah. Dalam istilah syariat, salat sunnah juga disebut dengan tasbih. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau melakukan salat sunnah di atas hewan tunggangan beliau, di atas kendaraan. Haitsu kana wajhuhu, beliau menghadap ke arah manapun dari kendaraan saat berjalan. Artinya sesuai dengan apa namanya gerakan dari hewan tunggangan tadi, arah Nabi alaihi salatu wassalam saat sholat sunnah di atas kendaraan tidak selalu ke arah kiblat. Jadi berubah-ubah tergantung arah yang dilalui oleh hewan kendaraan, hewan tunggangan tersebut. Yumi'u bira'sihi. Ketika beliau rukuk dan sujud, beliau menundukkan kepala beliau. Jadi saat rukuk mengisyarahkan kalau sedang rukuk dengan tundukan kepala. Sujud pun juga sama dengan menundukkan kepala lebih rendah dari posisi rukuk. Karena memang enggak mungkin sujud di atas kuda, kan gitu ya. Nah, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaf'aluhu. Dan sahabat Ibnu Umar juga melakukan perbuatan yang sama. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz kana yutiru ala ba'irihi. Rasulullah alaihi salatu wassalam bahkan salat witir di atas unta beliau. Sengaja sholat witir, dan ini termasuk bagian sholat sunnah, di atas unta beliau. Wali muslimin, dalam riwayat Imam Muslim terdapat tambahan lafad ghaira annahu la yusalli alaiha al maktubah. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak sholat wajib di atas hewan tunggangan. Walil Bukhari illal faraidha. Dalam riwayat milik al-Imam al-Bukhari dengan lafaz kecuali salat fardu. Rasul tidak salat fardu di atas hewan tunggangan. Dari hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala menunjukkan kepada kita, yang pertama, jawaz salatin nafilah ala rahilah. Boleh salat sunnah di atas kendaraan. Boleh salat sunnah di atas kendaraan. Kalau zaman dulu kendaraan yang digunakan adalah onta, kemudian kuda, keledai. Ya, gajah di sebagian tempat. Kalau kambing enggak bisa. Kanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Hewan tunggangan yang populer pada masa itu yang dijadikan kendaraan untuk perjalanan jarak jauh, onta dengan kuda. Ya, onta dengan ketahanan fisik yang luar biasa mampu mengangkut beban berat dengan perjalanan yang panjang, kemudian medan yang sulit, tidak bisa dijangkau oleh manusia, onta bisa. Ya, kalau mungkin di era sekarang itu kendaraan 4x4, gitu ya, double guardan onta ini. Kalau kuda diperuntukkan untuk perjalanan cepat. Ya, perjalanan cepat. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Tayyib. Nah, untuk zaman sekarang hukum ini juga masih berlaku. boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan, baik itu mobil pribadi selain supir. Ya, kalau supirnya ikut sholat nabrak, kan bidina azani Allah wa iyyakum. Penumpang yang duduk di mobil pribadi boleh sholat sunnah di atas kendaraannya. Atau naik bus, atau naik pesawat, kan bidina azani Allah wa iyyakum. Kereta dan sejenisnya, moda transportasi umum maupun kendaraan pribadi boleh sholat sunnah di atas kendaraan. Ketika memulai sholat sunnah, diupayakan saat takbiratul ihram menghadap ke arah kiblat. Selebihnya terserah sesuai dengan arah kendaraan tadi. Kalau kok kebetulan jalannya lurus, enggak belok-belok, dan kita bisa menyelesaikan 2 rakaat sholat sunnah menghadap kiblat dari awal takbiratul ihram hingga salam, labas. Begitupun kalau jalan yang dilalui berkelok-kelok, ya belum lagi kalau arah GPS-nya nyasar. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tidak masalah. Yang penting saat takbiratul ihram diupayakan menghadap kiblat terlebih dahulu. Selebihnya sesuai dengan arah kendaraan yang dinaiki. Nah, untuk sholat sunnah pada saat kita di atas kendaraan, apakah harus dengan berdiri? Juga posisi rukuk dan sujud yang sempurna layaknya sholat pada umumnya, kan gitu ya, pada gerakan-gerakan sholat di masjid atau di rumah. Untuk sholat sunnah tidak harus dengan berdiri. Jadi kalau dari awal sampai akhir duduk, tidak masalah di atas kursinya. Ya, saat rukuk dia menundukkan kepalanya, saat sujud juga sama, isyarat dengan menundukkan kepala lebih rendah dari posisi rukuk. Bacaannya sama. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana dengan sholat fardu? Untuk sholat fardu, sanibidina azani Allahu wa iyyakum, hukum asalnya tidak diperbolehkan dilakukan di atas kendaraan. Berdasarkan riwayat yang tegas pada hadis ini, baik riwayat Imam Muslim maupun riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dengan tegas Ibnu Umar menyebutkan, ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Rasul tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Jadi kalau saat perjalanan safar, ketika masuk waktu sholat, Rasul berhenti, turun dari kendaraannya, kemudian diparkir dengan baik hewan-hewan tunggangan. Bilal diperintahkan untuk azan, iqamah, sholat berjamaah. Tidak dilakukan di atas kendaraan. Tapi Rasul berhenti, kalau mungkin bahasa sekarang, cari masjid terdekat. Ya, kalau posisinya di atas kendaraan pribadi, mobil pribadi misalnya, ya sangat memungkinkan untuk berhenti, kan gitu ya. Cari masjid terdekat. Tidak boleh sholat fardu di atas kendaraan. Dikecualikan pada kondisi yang pertama, tidak memungkinkan untuk turun dari kendaraan. Naik pesawat misalnya dari Surabaya menuju Ambon, direct langsung misalnya 3 jam lebih 20 menit. Ya, 3 jam lebih 20 menit. Kalau penerbangan sore, sanibidina azani Allah wa iyyakum, maka maghrib kita di atas awan. Tidak mungkin kita kemudian pencet tombol Pak kiri Pak. Ya, terjun payung namanya ikan bidina azani Allah wa iyyakum. Enggak bisa. Kita enggak mungkin turun saat pesawat sedang terbang. Ya. Apakah kemudian boleh salat di atas pesawat? Lihat ketentuan yang kedua. Ketentuan pertama sudah masuk, enggak mungkin turun dari kendaraan. Ketentuan yang kedua dikhawatirkan lewat waktu pelaksanaan sholat ketika kendaraan berhenti. Wah, ini kalau saya nunggu sampai tiba di bandara Patimura Ambon, gak dapat waktunya, misalkan. Ya, misalkan. Maka, pada kondisi yang semacam itu dengan dua kategori tersebut, yang pertama tidak mungkin turun, yang kedua kalau tetap di atas kendaraan, ketika kendaraan berhenti kita kehilangan waktu sholat dan tidak bisa dijamak takhir sholat tersebut. Maka kondisi yang semacam ini boleh sholat fardu di atas kendaraan. Apakah harus berdiri? Bagi yang mampu berdiri, wajib berdiri. Karena posisinya sholat fardu. Hukum asal sholat fardu, dalam hadisnya Abdullah ibn Amr ibn al-As, salli qa'iman. Sholatlah dengan berdiri. Fa'illam tastati' faqa'idan. Kalau enggak mampu, baru duduk. Ya. Jadi saat sholat fardu di atas kendaraan dengan dua kondisi tadi, enggak mungkin turun. Kemudian kalau seandainya tetap di atas kendaraan, luput dari waktu pelaksanaan sholat dan tidak mungkin jamak takhir, maka sholat fardu di atas kendaraan saat posisi memungkinkan untuk berdiri, wajib berdiri. Kalau bisa rukuk, wajib rukuk. Kalau bisa sujud, wajib sujud. Ya, kalau naik pesawat, alhamdulillah sudah disediakan musola kecil. Ya, bagi yang ingin melaksanakan ibadah sholat di atas pesawat. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Apalagi kalau perjalanannya jauh, lama 9 jam, misalkan ke tanah suci atau pulang ke tanah air, pas kebetulan bertemu dengan waktu-waktu sholat, alhamdulillah sekarang sudah dimudahkan, ya bisa gantian sholat di belakang, ya disediakan ruang khusus, ya untuk sholat. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Seandainya kalau tidak disediakan dan kita mampu untuk berdiri, wajib berdiri. Adapun kalau gerakan-gerakan lain tidak memungkinkan, maka sesuai dengan kemampuan. Tapi saat berdiri dia mampu, dia berdiri. Nanti kalau rukuk enggak bisa, sambil duduk. Kan gitu ya, kan posisinya duduk ya. Enggak lesehan toh di atas kendaraan. Duduk di kursinya, kalau memungkinkan berdiri, dia berdiri. Ya, kalau enggak memungkinkan untuk berdiri, baru kondisi darurat boleh duduk. Sanibidina azani Allahu wa iyyaku. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Ya, dua ketentuan diperbolehkan sholat fardu di atas kendaraan. Kalau tidak ada salah satu dari dua ketentuan tadi, kembali ke hukum asal, dilarang sholat fardu di atas kendaraan. Sanibidina azani Allahu wa iyyaku. Kalau memungkinkan turun dari kendaraannya, maka harus turun. Kalau memungkinkan untuk dijamak takhir, maka jamak takhir. Di atas kereta misalnya, enggak nutut untuk sholat maghrib, ya tiba di stasiun Gubeng misalnya jam 8 malam. Nah ini masih bisa untuk jamak takhir maghrib sama isya. Maka pilih jamak takhir. Enggak perlu sholat fardu di atas kereta. Sanibidina azani Allahu wa iyyaku. Kecuali kalau di atas kendaraan tadi disediakan tempat yang memungkinkan untuk melakukan gerakan sholat secara sempurna. Hakadha ikhani bidina azani allahu wa iyyakum. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin azani allahu wa iyyakum, kemudahan syariat Islam. Ya, kemudahan syariat Islam. Dalam Islam dimudahkan yang mau mengisi waktunya di atas kendaraan dengan ibadah sholat, kalau itu sholat sunnah diperbolehkan. Keharusan menghadap kiblat, ya, menjadi rukhsah untuk tidak dilaksanakan ketika sholat sunnah di atas kendaraan. Hanya berlaku pada sholat sunnah di atas kendaraan. Juga bisa diberlakukan pula pada sholat fardu di atas kendaraan dengan dua ketentuan yang telah disebutkan. Hanibidina azani allahu wa iyyakum. Juga menunjukkan kepada kita bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau adalah teladan bagi umatnya dalam memanfaatkan waktu dan kesempatan. Sampai pada posisi safar sekalipun, Rasul tidak menyia-nyiakan waktu beliau untuk perkara yang sia-sia. Beliau isi dengan sholat sunnah di atas kendaraan. Itu teladan bagi umat beliau alaihi salatu wassalam untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan setiap waktu dan kesempatan agar bisa bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Adapun hadis yang berikutnya insyaallahu ta'ala pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.